Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah di Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Insyaallah kita masuk pada pembahasan tentang rukun iman. Qala rahimahullahu ta'ala, soal ma huwa al-iman. Ya, pertanyaan yang berikutnya, kata beliau, apa itu iman? Qala rahimahullahu ta'ala, al-imanu qawlun wa amalun, qawlul qalbi wal lisan, wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, wa yazidu bi ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah, wa yatafadalu ahluhu fi. Nah, dalam pembahasan ini beliau menyebutkan kepada kita tentang pengertian iman menurut ahli sunnah wal jamaah, dan apa itu iman dan bagaimana keadaan iman dan ahlul iman. Maka di sini beliau menyebutkan kepada kita, kata beliau, iman adalah qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Qala qawlul qalbi wal lisan. Qawlun wa amalun. Qawl di sini mencakup qawlul qalbi wal lisan. Ucapan qalbu dan ucapan lisan. Maksudnya qawlul qalbi wa qawlul lisan. Qala wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi beliau hanya menyebutkan lihat dua. Iman menurut ahlu sunnah, qawlun wa amalun. Namun ini juga sama dengan apa yang disebutkan oleh para a'immatu sunnah yang lainnya. Karena ditafsirkan di sini, qawlun wa amalun, maksudnya qawl di sini ada dua. Qawlul qalbi, ucapan hati. Apa itu qawlul qalbi? Yani apa? I'tiqadu, keyakinannya, ikrarnya, iya, imannya. Ini disebut dengan qawlul qalb. Adapun amalul qalbi atau sebelumnya qaulul lisan, ini jelas ucapan yang diucapkan dengan lisan kita. Ya, kita mengucapkan na'am, ibadah-ibadah yang berupa ibadah qauliyah, zikir, tilawatul Quran atau yang lainnya dengan lisan kita. Qala wa amalul qalbi wal lisan. Sedangkan amalul qalbi, ini bedanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, amalul qalbi adalah harakatuh. Yani amalan qalbu adalah gerakannya hati. Berupa kata beliau seperti kal mahabbah. Ya, seperti kecintaan, wal khauf, rasa takut, ar-raja, ya, berharap dan yang lainnya dari amalan-amalan qalbu. Sehingga beda antara qaulul qalbi wa amalul qalbi. Ya, kalau qaulul qalbi yakni apa? Keyakinan yang diyakini oleh hati kita. Ikrar yang diikrarkan oleh hati kita. Qaulu atau afwan, amalul qalbi tadi berupa kecintaan, rasa takut, ya, rasa harap, na'am, tawakal dan yang lainnya dari amalan-amalan hati. Qala demikian pula wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan lisan tentunya amalan-amalan yang dilakukan dengan lisan kita. Iya, sehingga iman itu mencakup ucapan dan juga perbuatan. Qala wal jawarih, amalan lisan dan juga amalan al jawarih. Jawarih jamak dari jarihah. Yani anggota badan kita. Iya, tangan kita, kaki kita. Iya, semua anggota badan kita. Iman juga mencakup perbuatan itu. Qala wa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman juga itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala wa yatafadalu ahluhu fih. Dan bahwasanya ahlul iman itu mereka yatafadal, yakni bertingkat-tingkat. Iman mereka tidak sama pada keimanannya. Ini keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah. Sehingga apa itu iman? Kata mereka iman apa? Qaulun wa amalun. Ya, mereka cukup sampai di situ. Qaulun wa amalun, kemudian ditafsirkan. Qaul apa? Qaulul qalbi wal lisan. Amalul qalbi wal lisan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karenanya di sini disebutkan terakhir apa? Wa yatafadalu ahluhu fihi. Ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena yang namanya keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Seorang mukmin tidak sama. Ada mukmin yang imannya sempurna, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya terus sampai tidak tersisa kecuali sedikit dari keimanan. Nah, ini keyakinan yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Kita baca syarahnya dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, kata beliau, hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Qala haitsu yaqulun, di mana mereka mengatakan al-iman, keimanan adalah i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan kalbu, wa qaulun bil lisan, ya diucapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan. Sehingga di sini i'tiqadun bil qalbi ini merupakan apa? Qaulul qalb. Qaulu al qalbi. Sehingga sama dengan yang didefinisikan di atas, qaulun wa amalun. Karena qaul mencakup qaulul qalbi dan qaulu al lisan. Sehingga di sini disebutkan iman i'tiqadun bil qalb. Wa qaulun bil lisan, ya diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, ya diamalkan dengan anggota badan. Sehingga anggota badan juga amalan-amalannya nanti termasuk dari keimanan. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad waradat ziyadatul iman fi ayatin kathirah. Dan sungguh kata beliau telah datang, ini ayat-ayat dan juga nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan tentang bertambahnya keimanan disebutkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan disebutkan oleh Syekh Hafidz rahimahullah bab tersendiri atau pembahasan tersendiri tentang dalil-dalil ziyadatul iman. Qala wa amman nuqsan, sekarang pembahasan tentang masalah nuqsan, yakni berkurangnya iman. Iya, bagaimana cara berkurangnya iman atau dalilnya apa? Fahasilun bil luzum, li'anna min lazimi ziyadah an-naqs. Yakni adapun dalil-dalil tentang berkurangnya iman itu diambil dari dalil apa? Bertambahnya keimanan. Kenapa? Karena yang namanya bertambah itu konsekuensi dari berkurang. Artinya sesuatu yang bisa bertambah berarti apa? Bisa berkurang. Sehingga boleh di sini katakan li'anna min lazimi ziyadah an-naqs. Yani konsekuensi dari bertambah berarti apa? Berkurang. Artinya sebelum bertambah berarti apa? Iman itu berkurang. Iya, dan ini kondisi keimanan. Kadang iya iman seseorang itu naik bertambah, iya, sehingga semangat dalam mengerjakan ibadah, semangat dalam mengamalkan ketaatan, nanti di masa-masa ada waktu turunnya keimanan. Ya, masa-masa dia futur, ya, dan masa-masa dia berkurang imannya dengan sebab tadi al-ma'asi yang dia lakukan. Qala fama hasalat fihi ziyadah, hasala fihi naqs. Maka perkara yang di situ terjadi padanya ziyadah, tambahan, maka terjadi pula padanya pengurangan. Ini dalil yang beliau sebutkan. Yang di sini disebutkan dalil tentang berkurangnya iman itu dari diambil dari dalil tentang bertambahnya keimanan. Namun sebagian para ulama menyebutkan disebutkan dalil yang menunjukkan tentang berkurangnya iman dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati para wanita. Ya, para wanita itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Naqisatu aqlin wa din. Ini jelas disebutkan dengan lafaz naqis, berkurang. Ya, kaum wanita adalah makhluk, ya, mereka adalah yang kurang apa? Akal, akalnya wa din, dan apa namanya? Agamanya, keimanannya. Ya, disebutkan sisi dari naqisatu aql, ya, bahwasanya persaksian naham seorang laki-laki itu sebanding dengan dua wanita. Kemudian naqisatu din, ya bagaimana kurangnya wanita dari sisi agama. Ya, bahwasanya ketika seorang wanita sedang haid tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nah, yang ini tidak terjadi pada kaum laki-laki. Sehingga ini sebagian menyebutkan tentang lafaz ya berkurangnya keimanan. Bahwasanya kaum wanita mereka adalah kaum yang kata Nabi SAW naqisatu aqlin wa din, menunjukkan iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Qala kata beliau fa ma hasalat fihi ziyadah hasala fihi naqsu. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana. Artinya di antara dalil yang menunjukkan tentang iman itu bisa bertambah dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini surat Al-Mudathir. Liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana, dan bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Berarti kalau bertambah sebelumnya apa? Berkurang. Yani tidak seperti yang sekarang. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asy-syahid liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk bertambah atau menambah keimanan mereka dengan apa yang ada pada diri mereka dari keimanan. Sehingga ini dalil-dalil yang menunjukkan ziyadatul iman. Iman itu bisa bertambah, dan sesuatu yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Qala ila ghairi dzalika minal ayat. Ya, dari dalil-dalil yang lain dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan bisa juga berkurang. Qala rahimahullahu taala ammal mu'tazilah fahum yaqulun. Sehingga ini keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an was Sunnah. Adapun Mu'tazilah kata beliau, maka mereka mengatakan iman itu kata beliau innal imana wahidun la yazidu wa la yanqus. Ini Mu'tazilah. Mereka mengatakan iman itu satu. Iya. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Iya. Kalau hilang, maka hilang seluruhnya. Iya, hilang, hilang semuanya. Karena apa? Kata mereka iman itu satu saja. Makanya mereka berkeyakinan nanti dalam pembahasan Ahlul Kabair, seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan ya Darus Maghrib, keyakinan Mu'tazilah terkait pelaku dosa besar. Iya, ketika di dunia mereka meyakini apa? Dia baina apa? Manzilah baina manzilatain. Satu kedudukan antara dua kedudukan. Satu posisi antara dua posisi. La mu'min wala kafir. Tidak mu'min, tidak kafir. Fafi apa? Fasik. Di akhirat mereka menyatakan kekal di neraka. Nah, ini bersumberkan dari keyakinan mereka terhadap keimanan seperti ini. Iman itu hanya satu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau hilang, hilang semuanya sudah. Qala wal murji'ah, itu sedangkan murji'ah. Yaqulun, mereka mengatakan bahwasanya iman. Ina iman al-wahid minhum wa imana Jibril sawa. Nih, keyakinan yang berbeda. Ya, orang-orang murji'ah. Ini orang-orang murji'ah yang gulat, yang ekstrim dari mereka. Mengatakan iman salah satu dari mereka itu dengan imannya Jibril itu sama. Tidak beda. Nah, sehingga Syekh mengatakan wahadihi firyatun ma'a'zamaha. Ini adalah suatu kedustaan yang betapa besarnya kedustaan ini. Firyah. Ya, kedustaan yang menyatakan iman ya kita sama dengan imannya Jibril. Nasallallah assalamu wal afiyah. Ya, orang-orang murji'ah yang gulat. Qala kemudian kata beliau, artinya di sini beliau menyebutkan tiga. Yani Ahlu Sunnah mengatakan iman demikian, qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iya, yazidu wa yanqus. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan iman adalah wahid, la yazidu wa la yanqus. Iman itu satu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Orang Murji'ah mereka mengatakan iman itu adalah sesuatu yang sama. Iya, sehingga ahlul iman tidak berbeda-beda, sama semuanya. Iman kita sama dengan imannya Jibril. Iman kita sama dengan imannya Abu Bakar. Iman kita sama dengan imannya para sahabat dan seterusnya. Ini juga menunjukkan apa? Sesatnya mereka. Orang-orang murji'ah. Nah, karena kenyataannya tidak demikian. Iya, kenyataannya apa? Mereka orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang terdahulu sebelum kita, iman mereka tentunya beda dengan keimanan kita. Iya, makanya Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana sedekah yang disedekahkan oleh para sahabat itu lebih afdal daripada sedekah yang disedekahkan oleh orang setelah mereka. Iya, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Iya, salah seorang di antara kalian kalau menginfakkan naam sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan menyamai sedekah mereka yang apa? Satu mud atau setengahnya. Tidak akan menyamai sedekahnya para sahabat. Kenapa? Karena keimanan mereka. Ya, karena keutamaan keimanan yang ada pada mereka. Sehingga dari sini menunjukkan tidak sama imannya ahlul iman. Sehingga ahlus sunnah mereka mengatakan wa yatafadalu ahluhu fi. Orang-orang beriman, kaum mukminin, ini mereka imannya bertingkat-tingkat. Bahkan kita jangan dengan mengatakan iman kita sama dengan iman Jibril. Ya, kita tidak bisa mengatakan iman kita sama dengan iman Abu Bakar dan yang lainnya. Kalau ini Murji'ah, mereka dengan lancang yang mengatakan demikian. Ya, sehingga mereka mengatakan mau berbuat dosa apapun, ya, seorang hamba tetap tidak akan mengurangi keimanannya. Ini keyakinan yang sesat yang beliau katakan wa hadhihi firyatun ma'a'dhamaha. Qala rahimahullah taala wa haditsu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min innama yadullu 'ala naqsi bima'na annahu la imana lahu kamilun yarda'uhu 'aniz zina. Ya, artinya ini dalil yang dijadikan dalil oleh sebagian ahlul bid'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu apa? Satu saja, tidak berkurang, sehingga ketika melakukan dosa dan maksiat sudah dikatakan bukan mukmin. Iya, dalilnya mana kata mereka ini dalilnya? Maka Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah menjelaskan kepada kita pemahaman yang benar terhadap hadis ini adalah apa yang beliau sebutkan. Ya, ketika Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Demikian pula wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mukmin. Tidaklah meminum khamr ketika dia meminum dalam keadaan mukmin. Wala yasrik hina yasrik wa huwa mukmin. Dan tidaklah mencuri seorang ketika mencuri dalam keadaan mukmin. Dan juga tidaklah yantahib nuhbatan, yakni merampas dari orang lain barangnya. Yarfa'u nasu ilaihi fiha absarahum, ini kinayah, yakni terang-terangan dia merampas barang orang lain dalam keadaan orang lain tidak mampu mencegahnya. Qala hina yantahibuha wa huwa mu'min. Ini kata beliau maknanya adalah innama yadullu 'ala naqs. Ini bukan berarti dia kafir. Ya, bukan berarti maknanya bukan mukmin, maksudnya apa? Keluar dari keimanan, tidak. Tapi maknanya yadullu 'ala naqs, menunjukkan apa? Imannya berkurang. Sehingga maknanya kata beliau bima'na annahu la imana lahu kamil yarda'uhu 'aniz zina. Artinya dia tidak memiliki keimanan yang sempurna yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan zina dan yang lainnya. Sehingga para ulama menafsirkan di sini apa? La apa? La yasrik hina yasrik wa huwa mu'min, itu apa? Kamilul iman. Yani mukmin yang sempurna keimanannya. Artinya ketika dia berbuat seperti ini, imannya sedang berkurang, turun. Iya, imannya. Tidak ada keimanan yang sempurna yang mencegah dia dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga di sana para ulama menyebutkan tentang apa? Penafian iman itu apa? Nafyul iman, ada nafyu al-kamal. Yani nafi yang dinafikan adalah kesempurnaan keimanannya. Seperti dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Misalnya ini. Kalau kita terapkan la yu'minu ahadukum berarti apa? Kafir. Orang yang tidak cinta terhadap saudaranya seperti apa yang dia cintai terhadap dirinya. Tidak. Ya, namun ahlu sunnah dan ini pun mereka apa membawa kepada makna tersebut menjamak antara dalil-dalil yang lain. Ya, yang menunjukkan makna ini bukan apa, bukan keluar dari keimanan, tapi apa, imannya tidak sempurna, yakni naqisul iman, berkurang keimanannya. Sehingga di sini menunjukkan kata beliau la imana lahu kamil, tidak ada keimanan yang sempurna yang mencegah dia dari perbuatan zina tersebut.